بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita qiraah, pembacaan terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmat al-abrar. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca komentar daripada Imam Sa'di rahimahullah terhadap firman Allah Azza wa Jal, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, sampai pada firman Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang kemudian terdapat di dalam ayat ini sekian fawaid, di antaranya yang berhubungan dengan nasikh dan mansukh dan fawaid-fawaid yang lain. Tayyib. Naam, man qari'una al-yawm? Ahmad Huri. Mana Ahmad Huri? Tak ada. Keluar. Tayyib Abdullah. Mi Abdullah, kasih Mi Abdullah. Belakang sendiri. أم تريدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. طيب نعم cukup dulu. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah 108 sampai 110. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kalian bertanya kepada rasul kalian sebagaimana pertanyaan Musa sebelumnya, dan barang siapa yang merubah kekufuran, atau barang siapa yang merubah kekufuran dengan keimanan, maksudnya menjual kekufuran, menjual keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat dari jalan yang benar. Wadda kathirun min ahlil kitab, banyak di antara ahlul kitab menginginkan, law yaruddunakum, untuk kalian kembali, min ba'di imanikum kuffaran hasada, kalian kembali setelah kalian beriman menjadi kafir kembali, sebagai rasa hasad mereka dari diri-diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran, fa'fu wasfahu, maka kata Allah, maafkan, maklumi, sampai Allah datang dengan perkaranya. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah menyatakan, aqimus sholat, tegakkan sholat, dan bayarlah zakat. Wa ma tunfiqu li an wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian berikan untuk diri-diri kalian daripada kebaikan kalian akan dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha melihat. Maka di dalam ayat ini ya, terdapat sekian fawaid sebagaimana akan dibahas oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Sebelum kita beralih kepada apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di, diriwayatkan dari Ibn Abbas, itu sebab turunnya ayat ini, bahwasanya seorang Yahudi atau dua orang Yahudi, salah satunya bernama Rafi' bin Huraimilah, satunya Wahab bin Zaid, mereka adalah pembesar dari pembesar-pembesar Yahud ya. Mereka berdua datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya Muhammad, ya, mereka menyatakan i'tina bi kitabin, ya, datangkan kepada kami dengan kitab. Tunazziluhu alaina, yang kau turunkan untuk kami. Minas sama, engkau turunkan untuk kami dari langit. Tujuannya apa? Naqra'uhu, kami akan membacanya, kata mereka. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa fajjir lana anharan nattabi'uk wa nusaddikuk. Pecahlah sungai ini, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Yaitu memberikan persyaratan-persyaratan untuk mereka beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mukmin yang hak tidak demikian keadaannya. Ahlul iman adalah mereka yang beriman bil ghaib, dengan hal-hal yang gaib. Perkara mereka tahu tidak mereka lihat, mereka tetap beriman. Maka diturunkan ayat ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah bal atau am di sini, di sana diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan am turidun adalah istifham ingkar, yaitu pengingkaran ya, pengingkaran kepada mereka orang-orang Yahudi ya. Sebagian ulama menyatakan, dan ini kebanyakan ahli tafsir, yang dimaksud dengan am turiduna yaitu bal turidun ya. Artinya bahkan kalian ingin ya, bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam sebagaimana pertanyaannya kaumnya Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ini makna daripada atau asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini. Di sana ada riwayat yang lain yang juga diriwayatkan satu ketika itu dari Mujahid. Kalau itu yang pertama tadi dari Abdullah bin Abbas, yang kedua ini dari Mujahid rahimahullah. Satu ketika Quraisy ya, kaumnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, meminta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam satu baris emas ya. Kayaknya diminta satu baris emas. Maka Rasulullah tidak menyatakan tidak. Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, kata Rasulullah, ditantang. In kafartum, jika kalian kufur bagaimana? Ketika didatangkan satu baris emas, kemudian kalian tetap kufur bagaimana? Karena pengalaman setiap keadaan demi keadaan di antara mereka menentang ketika meminta ini, meminta itu, ketika ditampakkan oleh Allah mukjizatnya, maka mereka kufur. Ya. Maka mereka enggan. Ketika ditantang oleh Rasulullah SAW, mereka enggan, mereka kembali ya. Maka diturunkanlah ayat ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ya. Ini di antara riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama terkait dengan ayat ini, yaitu sebab diturunkannya ayat ini. Na'am, iqra Abdullah, bismillah. Qala Sa'di rahimahullah, qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, yanha Allahu al-mu'minin ayul yahud bi an yas'alu rasulahum kama su'ila Musa min qabl, wal murad bidzalik as'ilatan at-ta'annut wal i'tirad, kama qala ta'ala, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alayhim kitaban minas sama', faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu arina Allaha jahra, faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum, fa hadhihi wa nahwiha hiya al-munhi 'anha. Naam. Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin ataupun Yahudi, ya. Secara umum di dalam ayat ini Allah melarang mereka, baik itu ahlul iman dan juga orang-orang Yahudi, untuk mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pertanyaan Musa, bagaimana pertanyaan ditujukan kepada Musa alaihissalam. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud al-murad bidzalika as'ilah ta'annud, pertanyaan yang sifatnya ta'annud. Mungkin kita telah melewati sekian dalil ya, terkait dengan larangan untuk kita banyak tanya atau yang semisal itu ya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna a'zam al-muslimina jurman, dosa yang paling besar yang didapati oleh seorang muslim, oleh kaum muslimin, adalah man sa'ala an syai'in, siapa yang bertanya tentang sesuatu ya, tentang sesuatu yang belum ada perintah ataupun larangan ya. Dia mendahului wahyu ya. Lam yuharrim, belum diharamkan oleh Allah. Thumma, kemudian kata Rasulullah, hurrima min ajli mas'alatihi, kemudian diharamkan karena sebab pertanyaannya, karena sebab orang tersebut bertanya ya. Ini pada masa-masa kewahyuan. Artinya apa? Pertanyaan yang menyulitkan, pertanyaan yang belum pernah terjadi. Oleh karena itu salafus minhum al-Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika ditanya tentang asya, tentang sesuatu yang belum ada, tidak ada contohnya, mereka bertanya, apakah terjadi yang seperti ini? Belum. Nanti kalau terjadi baru dibahas. Artinya mereka tidak mau membahas perkara-perkara yang tidak menjadi beban bagi kita ya. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala diamkan. Sebetulnya seorang mukmin ini enak ya. Seorang mukmin, seorang muslim, lakukan apa yang diperintahkan Allah ya. Apa yang Allah perintahkan, aqimish shalah wa itaiz zakah dan seterusnya. Semua apa yang diperintahkan Allah lakukan. Kemudian tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres. Kemudian apa yang didiamkan, maka hukum asalnya boleh, lakukan. Ya, apa yang didiamkan oleh syariat, hukum asalnya boleh. Ya, banyak di antara manusia membahas laini hukumnya bagaimana. Artinya dengan sekian tanatuk, sekian berlebih-lebihannya mereka, sampai-sampai terkadang model imamah pun dibahas ya, bentuk imamah yang seperti apa, kemudian penutup kepala yang seperti apa. Al-amr maskut anhu, perkara yang memang didiamkan ya. Begitu juga seseorang yang sholat di atas alas misalnya dipermasalahkan. Nas'alullah as-salamah. Nah, ini yang disebut dengan kathratus su'al sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan innallaha yardha ankum thalathan, Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Kata Rasulullah, di antaranya adalah engkau beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua engkau tidak menyekutukan Allah, yang ketiga engkau bersatu di atas tali Allah. Kemudian yakrahu lakum thalathan, Allah benci kepada kalian tiga perkara. Yaitu yang pertama adalah qila wa qal, katanya, dan katanya yang dua kathratus su'al, banyak bertanya. Yang ketiga idha'atul mal. Maka inilah barakallahu fikum, kathratus su'al, banyaknya bertanya, termasuk perkara yang tercela. Contohnya seperti apa itu tadi? Kata beliau, ini as'ilatu ta'annud, pertanyaan yang ta'annud, yaitu dengan tujuan untuk melemahkan yang lain, atau pertanyaan yang sifatnya terdapat masyakkah, memberatkan, ya. Maka itu yang terlarang. Kasratus su'al, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu mereka binasa karena kasratu masailihim, banyaknya mereka bertanya, ya, bertanya dengan pertanyaan yang semisal ini, sebagaimana Yahudi, ya. Di dalam ayat ini mereka bertanya, tidakkah kalian, tidakkah kau wahai Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu, ya, di dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya sekian permintaan. Nah, pertanyaan yang seperti ini, ya, begitu juga di antara contoh yang lain, ingin melemahkan orang lain, ya. Ada gurunya mungkin sedang menyampaikan dars, ya. Kemudian fulan minan nas, karena hasad, karena dengki dan yang semisal itu, kemudian dia tulis pertanyaan, dia sampaikan pertanyaan dengan tujuan apa? Ta'jiz, ya. Ingin menjatuhkan ini. Ingin menjatuhkan gurunya dengan pertanyaan itu. Kalau dengan kertas masih arham, masih lebih ringan, ya. Namun sebagian orang langsung berdiri di sana, disampaikan pertanyaan dengan sekian nada yang terkadang kasar dan sebagainya, ya. Ingin melemahkan, ingin berdebat dengan perdebatan-perdebatan yang terlarang di dalam Islam. Ala kulli hal. Mereka melarang, Allah SWT melarang mereka, ahlul iman dan juga bangsa al-Yahud, untuk bertanya dengan pertanyaan yang semisal itu, yaitu pertanyaan ta'annud wal-i'tirad, dan yang bertentangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh Imam Sa'di menukilkan pertanyaan Bani Israel kepada Musa. Qala yas'aluka ahlul kitab, bertanya kepadamu ahlul kitab. Apa yang ditanyakan? Antunazzila alaina kitaban minas sama, untuk engkau turunkan dari kami kitab dari langit. Ya. Sama pertanyaannya. Pertanyaannya sama dengan Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW, dengan Yahudi yang ada di masanya Nabi Musa alaihi salam. Faqad sa'alu Musa min qabl. Maka telah ditanya kepada Musa sebelumnya, wahai Muhammad, ahlul kitab telah bertanya untuk diturunkan kitab dari langit. Maka Musa telah ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Akbaru min dzalik, bahkan lebih besar dari itu, kata Allah. Faqalu, mereka menyatakan pertanyaan yang ditujukan oleh Musa, oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam adalah arinallah jahratan, tunjukkanlah kepada kami Allah Azza wa Jal terang-terangan. Subhanallah. Demikian pertanyaan untuk melemahkan Musa, tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk melemahkan Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Bani Israel yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam untuk melemahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam, pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Tunjukkan kepada kami Allah azza wajal secara terang-terangan, ya. Pertanyaan yang muhal, yang tidak masuk akal. Ya. Musa saja tidak mampu untuk melihat Allah. Ya. Diminta untuk melihat pohon. Maka ketika berusaha untuk dimunculkan, Musa jatuh, tidak mampu untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tanyakan tentang perkara-perkara jika nampak bagi kalian perkara tersebut akan membuat jelek, akan merusak, terdapat dharar ketika kalian tanyakan. Maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada hadis-hadis yang sudah dibacakan barusan. Naam. Wa hadhihi wa nahwaha hiya al-manhiyun anha. Yang semisal ini, ya, ini adalah perkara yang terlarang. Naam, tafadhal. Dilanjutkan. Wa amma su'al qala al-mufassir. Wa amma su'al wal fa amma su'al al-istirshad wa at-ta'allum wa hadha mahmudun qad amara Allahu bih kama qala ta'ala as'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa yuqarriruhum alayh kama fi qawlihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil yatama wa nahwi dhalik. Naam. Selanjutnya qala As-Sa'di rahimahullah, adapun pertanyaan istirsyad wa ta'allum, maka yang demikian ini terpuji, ya. Artinya pertanyaan ini ada dua. Ada pertanyaan istirsyad, memang betul-betul dia ingin bertanya tentang perkara-perkara yang dia tidak pahami, ya. Ada pertanyaan ta'annud yang sifatnya dia ini memang sengaja mempertanyakan untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan dan mendatangkan masyakoh kepada orang yang ditanya. Adapun istirsyad dan ta'allum, maka yang seperti ini terpuji, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikri, tanyakan kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Begitu juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, banyak di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang memang mereka tidak mengetahuinya. Ya. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah menyatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata an yudrikani. Dahulu manusia, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, ya, berlomba-lomba mereka bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya tentang kejelekan, dikhawatirkan kejelekan tersebut menimpaku. Tidak diragukan lagi bahwasanya bertanya adalah obat penawar daripada kejahilan, ya. Sebagaimana ilmu adalah obat daripada kejahilan tersebut, dan diantara bagian daripada ilmu adalah bertanya, adalah bertanya. Namun bertanya yang seperti apa? Sebagaimana yang antum dengarkan barusan, yaitu tentang istirsyad ilmu yang memang tentang kebaikan demi kebaikan, bukan sebagaimana yang dipertanyakan oleh Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Wa yuqarriruhum, begitu juga ditetapkan kepada mereka. Nabi kita alaihi salatu wasallam menetapkan kepada para sahabatnya sekian ahkam asy-syar'iyyah, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr maisir perjudian, ya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak-anak yatim dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya mereka butuh untuk diberikan jawabannya. Naam, lanjut. Walamma kanat al-masail al-munhi anha madhmuma wattasilu bi sahibiha ila al-kufr. Qala wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa' as-sabil. Naam. Kemudian kata beliau, lamma kanat al-masail al-manhiyu anha madhmuma, ketika di sana ada beberapa pertanyaan yang terlarang itu tercela, bahkan telah sampai kepada orang yang bertanya kepada kekufuran, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil, yaitu man yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang menjual keimanannya dengan kekufuran, maka dia telah sesat dari jalan yang benar. Ya, dia telah sesat dari jalan yang benar. Berkata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah di dalam tafsirnya, ya, beliau mengomentari ayat ini, ay man yashtaril kufra bil iman faqad kharaja anit tariqil mustaqim, kata beliau. Barang siapa yang keluar, barang siapa yang menjual kekufurannya, keimanannya dengan kekufuran, ya, maka dia telah keluar dari jalan yang benar. Ya, maka dia telah keluar dari jalan yang benar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pertanyaan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ini sampai kepada kekufuran. Arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, sampai kepada kekufuran. Artinya bukan perkara yang ringan, ya. Bukan perkara yang ringan kathratus sual, banyak bertanya dengan tujuan ta'annud, dengan tujuan melemahkan orang lain, ya. Naam. Tsumma akhbara ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال وأنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك وأعملوا المكائد وأعملوا المكائد وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. نعم. Kemudian Allah SWT memberitakan tentang hasadnya Bani Israel. Bukan pada kali ini saja, ya, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya di sana banyak sekali contoh-contoh hasadnya Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam dan juga ahlul iman. Ya, sekaligus di sini Allah Subhanahu mentahdzir, ya, memperingatkan kita semua dari tipu dayanya Bani Israel dan yang mengikuti mereka. Qala tsumma akhbara an hasadin an hasadi kathirin min ahlil kitab, hasadnya mereka ahlil kitab, wadda kathiran min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, ya, wa annahum balagat bihimul hal, sampai kepada mereka keadaan mereka ini, annahum waddu, mereka ingin, ya, mereka ingin manusia yang tadinya berada di atas agama mereka kembali kepada kekufuran. Mereka tidak pernah ridho dengan keislaman saudara-saudara mereka dari Bani Israel. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab bersama seorang yang bernama Abu Yasir bin Akhtab, mereka adalah orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah atau Bani Nadir, antara Bani Quraidah atau Bani Nadir, antara dua. Yang jelas mereka adalah dari Bani Israel. Mereka adalah orang yang paling hasad kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam. Ya. Dan mereka adalah orang yang berusaha dan berupaya untuk mengembalikan manusia kepada kekufuran, untuk keluar dari Islam. Maka diturunkanlah ayat ini, wadda kathirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Turunkan ayat ini. Di dalam riwayat yang lain, ayat yang kedua ini diturunkan karena sebab Ka'ab bin Al-Ashraf Al-Yahudi, ya. Ka'ab bin Al-Ashraf Al-Yahudi yang terus mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diturunkan ayat ini. Kemudian hasadan, ya, ketika Allah menyatakan mereka ingin mengembalikan kalian setelah kalian beriman kepada kekufuran, hasadan min indi anfusihim, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan hasadan min indi anfusihim min ba'di ma adha'a lahumul haqq, ya, setelah ditampakkan, setelah terang benderang di hadapan mereka kebenaran, lam yajhalu minhu syai, tidak ada di antara mereka yang tidak mengetahui dari kebenaran itu sama sekali, telah sampai kepada mereka dengan gamblangnya kebenaran. Qala wasa'u fi dzalik, yaitu mereka Bani Israel berupaya, ya, berupaya untuk mengkufurkan ahlul Islam yang tadinya berasal daripada agama mereka, bahkan dari kalangan Quraisy sekalipun, ya. Ketika Quraisy bertanya kepada ahlul kitab, bagaimana menurutmu tentang Muhammad, maka kata mereka, antum lebih afdal daripada Muhammad dahulu sebagaimana telah lalu, ya. Dikisahkan bahwasanya di dalam peperangan-peperangan Bani Israel dengan orang-orang Quraisy, mereka selalu menyebut-nyebut nanti, ya, akan datang seorang nabi, ya, yang akan berperang bersama kami, akan mengalahkan kalian, dan seterusnya, dijadikan objek untuk saling apa? Untuk saling berbangga-bangga, untuk saling berbangga-bangga. Namun setelah munculnya nabi yang kemudian dikarenakan bukan dari bangsa mereka, ya, karena unsur asabiyah yang amat sangat tinggi, maka mereka menolak. Dengan sekian penolakan, mereka kufur terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka berusaha untuk itu, untuk mengkufurkan kembali. Wa'malul makayid, dan mereka melakukan sekian tipu daya, ya, melakukan sekian tipu daya untuk mengkufurkan kaum muslimin. Wa kaiduhum raja alaihim, dan hakikatnya tipu daya mereka kembali kepada mereka sendiri, ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalat ta'ifah min ahlil kitab, berkata sekelompok orang dari ahlul kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kalian dengan yang telah menurunkan kepada orang-orang yang beriman, wajhan nahar, di siang hari. Artinya berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan para pengikutnya di siang hari. Kemudian dilanjutkan waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan kufurlah kalian pada malam harinya agar mereka kembali. Artinya di siang hari diminta untuk beriman, malam harinya diminta untuk kufur. Ya, ini adalah di antara bentuk tipu daya Bani Israel. Ya. Dan kembali kepada mereka hakikatnya. Naam. Qala wa hadha min hasadihim as-sadir min 'indi anfusihim. Ini adalah bentuk hasad mereka. Ya, bentuk hasadnya Bani Israel dari diri-diri mereka. Naam. Lanjut. Tsumma qala fa amarahum Allahu bi muqabalatin min asa man asa an alai ilaihim ghayatal isaa'ah bil 'afwi 'anhum wasfahi hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Naam. Kemudian kata Imam Musa'di, Allah memerintahkan mereka setelahnya untuk membalas kejelekan mereka yang betul-betul ghayatul isaa'ah, amat sangat jelek, ya. Artinya tidak ada kejelekan yang melebihi kejelekan mereka. Bil 'afwi 'anhum wasfahi. Dengan apa? Dengan maaf dan maklum. Kata Allah apa? Wa'fu wasfahu, kata Allah. Maafkan dan maklumi. Maklum, ya, ketika kita digoda, diganggu oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, dimaklumi. Artinya mereka bukanlah orang-orang yang senang dengan kita. Bani Israel tidak akan ridha, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Begitu juga ahlul dalal dan ahlul batil. Ya, mereka tidak akan pernah ridha dengan tersebarnya sunnah. Mereka tidak akan pernah ridha dengan nampaknya kebaikan di hadapan mereka. Maka mereka berusaha untuk mengganggu. Berusaha untuk mengganggu. Kepada orang kafir Allah menyatakan apa? Fa'fu anhum wasfah. Ya. Maafkan mereka dan maklumi saja. Orang kafir ya begitu keadaannya. Sampai apa? Sampai Allah menetapkan perkaranya. Artinya kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah perintah untuk jihad. Ya. Kata Allah apa? Wa qatiluhum, ya. Perangi mereka semua, tidak dibedakan. Ya, baik itu Bani Israel, baik orang-orang kafir, kufar, Quraisy, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, macam-macam jenisnya. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah Maryam, ya. Kemudian ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Lata dan Uzza dan Manat. Ya, patung-patung berhala-berhala. Semuanya kata Allah apa? Waqatiluhum, perangi mereka. Ya. Perangi mereka semua. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kafir, dengan sebelumnya Allah terus meminta kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk memaafkan dan memaklumi. Naam. Tsumma ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Fasyaqallahu anfusal mu'minin minhum. Faqatalu man qutilu wastalqu man istalqu wa ajlaw man ajlaw innallaha ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Thumma amarahumullah bil istighali fil waqtil hadir bi iqamati shalah wa ita'iz zakah wa fi'li kullil qurbat. Wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yadhi'u inda Allah bal yajidunahu indahu wafiran muwaffiran qad hafizahu innallaha bima ta'maluna basir. Naam. Kemudian setelah itu Allah SWT memerintahkan kepada ahlul iman untuk berjihad, ya, waqatiluhum dan seterusnya, ya, pada sekian ayat Allah perintahkan mereka untuk berjihad memerangi kaum musyrikin minhum Bani Israel. Di antara mereka adalah Bani Israel. Fasyafallahu anfusil mu'minin. maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, ya, di antara mereka faqutilu man qutilu, kemudian diperangi di antara mereka, ada yang diperangi wastarqu mastarqau, kemudian ada yang ditawan, ya, istirqa, ada yang ditawan, ada yang ditahan, ya, ada yang ditahan oleh mereka, dijadikan budak, ya. Wa ajlau man ajlau, ajlau minal jala, ya, artinya al jala yaitu mengeluarkan, ya, atau membebaskan. Maka ada yang dibebaskan di antara mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu untuk menguasai segala sesuatu. Ya, naam. Kemudian thumma amarahum Allah bil ishtighal fil waqtil hadir. Kemudian Allah setelah itu, setelah memerintahkan jihad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ahlul iman untuk disibukkan waktu itu dengan biiqamatis shalah, dengan menegakkan salat. Ya. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa fi'lu kullil qurbat, dan melakukan semua kebaikan demi kebaikan. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yudhi'u 'indallahi 'azza wa jalla. Kemudian dijanjikan kepada mereka, selama mereka melakukan kebaikan demi kebaikan, itu semua tidak akan disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bal yajidunahu 'indahu. Bahkan mereka akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala wafiran muwaffara, yaitu akan mendapatkan semuanya, ya, semua yang mereka lakukan, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, kebaikan yang dilakukan sekecil apapun akan ditampakkan, apalagi banyak, ya, apalagi banyak, semuanya akan ditampakkan kelak yaumul qiyamah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bitaqah ma'ruf, ya. Seseorang datang dengan sekian kejelekan, kemudian dengan 99 catatan kalau enggak salah kejelekan, kemudian dikeluarkan oleh Allah satu catatan kebaikannya, itu akan memenangkan 99 tadi. Artinya apa? Artinya setiap kejelekan akan ditampakkan oleh Allah semuanya, begitu juga kebaikan, ya. Kebaikan min afdal wa ahsan al-qurubat, sebaik-baik kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat at-tauhid, kita mengetahuinya, kita mengamalkan, ya, itu adalah sebaik-baik kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka tidak akan disia-siakan di sisi Allah Azza wa Jal, mereka akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan ganjaran oleh Allah atas kebaikan yang mereka lakukan. Innallaha bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah atas apa yang kalian lakukan maha melihat. Artinya apa? Tidak tertutupi bagi Allah, dilakukan oleh setiap hamba, besar, kecil, tua, muda, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka ini nasihat bagi kita semua, ya, fisirri wal alan, fisirri wal alan, dalam keadaan kita sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan kita bersama orang lain. Untuk apa? Untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan perbendaharaan ilmu bagi kita semua. Dan mudah-mudahan yang kita ambil pada pagi hari ini menjadi pemberat amal soleh kita kelak yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.